Kita goyang lagi, bro! Hampir tertipu rayuanmu, ku hampir tertipu janji manis. Lama-lama rindu tak ingin ku sedih.

kejutkan dong. Yeah. Oh. dan duka, menyeberangi lautan cinta berdua. Dulu kita selalu bersama, saling sayang dan cinta. Terima kasih. kayak aku kena banyak cinta. Sayang, jangan nakal, kau menggodai aku. Abang-abang sayang, jangan buat aku jadi abang-abang.